Doa berpakaian, Allahumma inni as'aluka fil khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarihi wa syari ma huwa lahu. Artinya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan pakaian ini dan dari kebaikan sesuatu yang ada di pakaian ini, dan aku berlindung padamu dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan sesuatu ada di pakaian ini.